بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita melanjutkan masih dengan ayat ke-9. Masing-masing insyaAllah sudah memegang mushafnya. Disimak surat yang sedang kita bahas pada ayat yang diisyaratkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Am hasibata anna أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Namun atau dengan istilah istifham, suatu pernyataan atau kalimat dalam bentuk istifham, pertanyaan, namun sifatnya adalah takrir, sifatnya adalah pernyataan. Am hasibta, asal katanya adalah hasiba. Namun karena sudah disertakan kata ganti kamu, kamu satu orang laki-laki, maka jadilah hasibta. Bagaimana ketika dua orang? Ada yang bisa ikut menyebutkan? Hasibtuma. Naam. Jamaknya hasibtum. Ya. Hasibta, hasibtuma, hasibtum. Itu jika laki-laki. Namun jika itu wanita. Kamu. Satu orang wanita. Hasibti. Dua orang hasibtuma. Banyak orang wanita. Hasibtunna. Ya. Naam. Maka yang bersama kita adalah bentuknya adalah orang kedua, satu orang yang dalam bahasa kita kamu. Hasibta, hasiba maknanya adalah mengira atau menyangka. Nanti akan kita dapati sekian dari ayat-ayat Al-Quran kata ini, dan setelah dijelaskan insyaAllah sudah bisa diingat dengan baik. Sebagaimana nanti di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Ahasibal ladhina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya. Sedangkan huruf am itu bisa berarti kata tanya yang maknanya apakah, atau bisa berarti atau. Am hasibtah, apakah engkau mengira? Siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan kepada beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahasibtah, am hasibtah, apakah engkau mengira, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasannya atau sesungguhnya, ashabal kahfi, ashabal kahfi, kata ashab dan kata al-kahfi. Ashab adalah bentuk jamak dari sahib. Sahib jamaknya ashab. Artinya bisa teman atau bisa pemilik. Sahibul bait berarti pemilik rumah. Ashab di sini bisa berarti teman atau bisa berarti kaitannya dengan konteks di sini adalah penghuni. Ashab, penghuni, penghuni al-kahfi, penghuni kahfi. Warraqim, dan juga ar-raqim. Masing-masingnya akan dijelaskan setelah ini, insyaAllah. Kanu, bahwa mereka itu. Kanu bentuk jamak. Ada yang tahu bentuk tunggalnya? Kana. Kana yakunu. Nam. Kana bentuk jamaknya kanu. Kanu min ayatina. Kanu bahwa mereka itu, baik ashabul kahfinya maupun ar-raqim, min ayatina, yang merupakan diantara tanda-tanda kami, ajaba, yang mengherankan. Allah subhanahu wa ta'ala angkat dalam satu pertanyaan, apakah engkau mengira, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mendiami kahfi dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Jawabannya, nah, maksudnya Allah bukan hanya itu. Perkara kebesaran kami yang menakjubkan atau mengherankan. Masih ada yang menakjubkan lebih dari itu. Artinya dibalik pertanyaan tadi, masih ada yang lebih menakjubkan dibandingkan tentang peristiwanya penghuni kahfi dan ar-raqim. Apa di antara yang lebih besar, yang tampak dan kita tahu itu suatu merupakan perkara yang sangat besar, khalqus samawati wal ard. Kata Imam Al-Kalbi rahimahullah, adalah penciptaan langit dan bumi. Iya. Kalau ini kaitannya dengan penghuni menetapi dalam gua sekian ratus tahun. Baik, itu merupakan perkara yang menakjubkan. Tapi lebih dari itu masih sangat banyak dan lebih besar. Di antaranya yang ditafsirkan oleh salaf, khalqus samawati wal ard a'jab min khabarihim. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih menakjubkan dibandingkan berita mereka. 6. Maka engkau tidaklah perlu risau menghadapi pertanyaan mereka kaum musyrikin. Bukankah mereka bertanya kepadamu tentang penghuni, pemuda yang menghuni gua kahfi? Bukankah mereka bertanya juga tentang Dzulqarnain? Bukankah mereka juga bertanya tentang masalah ruh? Ketahuilah bahwa terkait dengan pemuda yang diam di dalam Al-Kahfi dengan sekian ratus tahun tadi, masih ada yang lebih menakjubkan, yang lebih besar dari itu. Fahimtum? Maka Allah Jalla wa'ala angkat satu pertanyaan, pertanyaan yang sifatnya menegaskan. Am hasibtum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Ya, itu kalau mau diucapkan dalam bentuk atau dibaca dalam bentuk pertanyaan. Karena suatu pernyataan, suatu kalimat itu ketika disebut sesuai dengan apa yang dimaksud ayat tadi, maka semakin lebih menekankan dan lebih terasa di sini dalam bentuk pertanyaan. Sebagaimana tadi telah disebutkan, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Al-Kahfi dan apa itu Ar-Raqim. Kita awali apa itu Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ada yang menafsirkan An-Naqab Al-Muttasi' fil Jabal. Lubang yang luas di gunung. Lubang yang luas pada gunung maka disebut Al-Kahf. Wa ma lam yattasi' fa huwa ghar. Sedangkan yang tidak luas maka disebut ghar. Ghar artinya gua. Tapi karena lebih besar dari gua maka dikatakan Al-Kahf. Naam. Ada pula yang menyebutkan diantaranya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Al-Kahfi Al-Jabal. Al-Kahfi itu adalah Al-Jabal, gunung itu sendiri. Naam. Gunung itu sendiri maka disebut Al-Kahf. Namun penafsiran yang seperti ini ghairu syahir fil lughah, tidak terlalu terkenal dalam bahasa. Nah, satu lagi makna Al-Kahfi adalah al-ghar fil jabal. Al-ghar fil jabar, yakni gua yang berada di gunung. Nah, gua di dalam gunung. Bisa difahami insyaAllah, itulah makna Al-Kahf. Sehingga sering diartikan dengan gua. Nah, ashabul kahfi, penghuni-penghuni gua itu. Nah, di mana letaknya gua itu masih terjadi silih pendapat tentangnya. Ada yang menyatakan 8 kilometer dari ibu kota Yordan, Amman. Ada yang menyatakan di satu tempat yang jaraknya tidak jauh dari Amman 13 kilometer. Nah, gua tersebut. Berikutnya Al-Ar-Raqim. Ikhtalaf an-nas fir-raqim. Manusia atau para ulama berbeda pendapat tentang masalah raqim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu syai'in fil Qur'an a'lamuhu illa arba'ah. Semua segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an, kata beliau, aku tahu. Aku tahu tentang maknanya. Illa arba'ah, kecuali empat perkara. Yang pertama ghislin. Yang kedua hanan. Yang ketiga al-awwah. Dan yang keempat ar-raqim. segala sesuatu dalam Al-Quran, aku telah mengetahuinya. Illa arba'ah, kecuali empat perkara. Nah, maka beliau suatu saat ditanya tentang apa makna ar-raqim. Maka beliau bawakan suatu penafsiran yang disebutkan oleh Ka'ab al-Akhbar. Yang disebutkan oleh Ka'ab al-Akhbar bahwa ar-raqim qaryatun kharaju minha. Desa atau tempat keluarnya mereka. Keluarnya Ashabul Kahfi. Nah, setelah mereka tidur 300 sekian tahun. Nah, ini penafsiran yang pertama. Perlu disebutkan semua? Setidaknya ada 11 pendapat tentang Ar-Raqim. Perlu semua apa satu aja? Nah, labas, kita sebutkan semua supaya semakin meluaskan wawasan kita. Ini yang pertama, qaryatun kharaju minha, suatu tempat atau wilayah keluarnya mereka. Penafsiran yang kedua, kata al-Imam Mujahid, seorang imam, salah satu murid Ibnu Abbas, itulah Mujahid rahimahullah, bahwa Ar-Raqim wadin, ismul wadi, namanya lembah. Namanya suatu lembah di tempat itu adalah Ar-Raqim. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam As-Suddi rahimahullah. Al-Imam As-Suddi menyatakan Ar-Raqim as-sakhratu allati kanat 'alal kahfi, batu yang berada padanya Al-Kahfi, pada gua itu. As-sakhrah, batu besar. Nah, pendapat yang keempat, pendapatnya Ibnu Zaid rahimahullah, adalah kitabun ghammallahu alaina amrahu, kitab yang Allah tutupi bagi kita urusannya. Sengaja Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan tentang Ar-Raqim. Walam yashrah lana qissatahu, dan Allah tidak jelaskan kisahnya kepada kita. 6. Bisa ditulis agak cepat karena waktu. Yang kelima, berkata firqah. Firqah artinya sekelompok dari para ulama. Kitabun fi lawhin min nuhas. Kitab yang pada lempengan. Lempengan yang terbuat dari nuhas. Dari tembaga atau timah. 6. Ada yang menyatakan pula bahwa Ar-Raqim darahimuhum, dirham-dirhamnya mereka, mata uangnya mereka, Ashabul Kahfi. Pendapat berikutnya, kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, bahwa Ar-Raqim kalbuhum, anjingnya mereka. Yang nanti akan disebutkan kisahnya bahwa penghuni gua tadi sebanyak berapa? Sebanyak 7 pemuda. Ada yang menyatakan 8. 6. 8 pemuda dengan 1 ekor anjingnya. Mengapa demikian? Karena 7 pemuda tadi ketika melarikan diri dari kekejaman raja di saat itu, melewati penggembala, penggembala yang besertanya anjing. Maka melihat 7 pemuda tadi ikut melarikan diri, menyelamatkan dari keimanannya, maka penggembala itu pun ikut serta, beserta anjingnya. Jadilah 8 dan 1 anjing bersama mereka. Sehingga kemudian salah satu pendapat menyatakan bahwa Ar-Raqim adalah anjingnya mereka. Pendapat yang satu lagi bahwa Ar-Raqim adalah Ashabul Ghar, penghuni gua tersebut. Pada beberapa terjemah disebutkan batu bertulis. Batu lempengan yang bersurat atau bertulis. Yang disebutkan kisahnya di sana ditulis nama-nama penghuni gua Kahfi tadi. Ada yang tahu siapa nama 7 pemuda Ashabul Kahfi? Perlu diketahui atau tidak? Yang pertama Maksalmenah. Nama mereka yang pertama Maksalmenah. Ini yang tertua di antara 7 pemuda tadi. Yang kedua Martinus. Yang ketiga Kastunus. Yang keempat Bairunus. Yang kelima Danimus. Yang keenam Yatbunus. Enam. Yang ketujuh Tamliha. Tamliha atau Tamlika. Saya ulang. Maksalmenah. Martinus. Kastunus. Bairunus. Danimus. Yatbunus dan Tamliha. 6. Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi? Kita merujuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Masih ingat kita dengan nama beliau Ibnu Ishaq? Sebagaimana kita saat mengetahui awal ayat surat Al-Kahfi. 6. Diutusnya 2 orang musyrikin untuk menemui 1 pendeta Yahudi untuk bertanya kepadanya 3 pertanyaan. 6. Maka yang menyebutkan tentang kisah ini adalah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq maksudnya adalah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar. Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar rahimahullahu ta'ala menceritakan. Marija ahlul Injil. Bahwa pengikut Injil terjadi kekacauan. Wa'adhumat fihim al-khataya. Semakin besar pada mereka kesalahan-kesalahan yang tampak. Watagat fihim al-muluk. Dan para raja mereka pun sudah melampaui batas. Hatta abadul asnam wa dhabahu lit-tawaghit. Sampai yang terjadi pada mereka menyembah berhala, menyembah asnam, wa dhabahu lit-tawaghit. Dan mereka menyembelih, melakukan sembelihan-sembelihan untuk para taghut, taghut mereka. Wa fihim baqaya ala dinil masih. Maka pada mereka tersisa yang masih konsisten di atas agama al-masih. Mutamassikina bi'ibadatillahi wa tauhidih. Mereka berpegang teguh dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dan mentauhidkan Allah. Fakana mimman fa'ala dhalik min mulukihim. Maka di antara yang melakukan demikian dari raja-raja mereka adalah Raja Romawi yang dikenal atau disebut dengan Decianus, Raja Bengis, Raja yang menindas habis kepada rakyat yang tidak mau mengikuti peraturan dan perintahnya. Itulah Decianus. Abid al-Asnam wa dhabaha lit-tawaghit, menyembah berhala dan melakukan penyembelihan kepada tawud. Wa qatala man khalafahu, dan akan dia bunuh siapa saja yang menyelisihinya. Wa kana yanzil qura ar-Rum. Suatu hari dia singgah di suatu wilayah di Romawi. Wa la yatruk fi qaryatin nazalaha ahadan illa fitnah. Dan tidak dia tinggalkan pada wilayah tadi ketika dia singgah seorang pun kecuali dia melakukan fitnah. Fitnah, kekejian. Hatta yu'badul asnam wa yuzbah litawaghit au qatalahu. Sampai dipaksa rakyat di sana untuk menyembah berhala, patung-patung, dan dilakukan penyembelihan kepada tawaghit. Atau risiko berikutnya ketika mereka menentang dan tidak mau, maka sampailah harus dibunuh. Hatta nazala Madinah Ashab al-Kahfi. Sampailah kemudian dia singgah sampai di suatu kota Ashab al-Kahfi, tempatnya penghuni Kahfi, wahia Afasus, yaitu suatu tempat yang namanya Afasus. Falamma nazalaha kabura ala ahli al-iman. Decianus ketika sudah sampai di tempat itu semakin besar, semakin membuat ketakutan bagi orang-orang yang beriman. Fastakhaffu minhu, maka orang-orang beriman saking takutnya kemudian bersembunyi darinya. Waharabu fi kulli wajhin, dan melarikan diri ke segala penjuru. Naam. Wa kana Decianus hina qadamaha amara an yuttaba'a ahlul iman fayajma'ulah. Dan ketika Decianus tiba di sana, dipaksalah orang-orang yang beriman untuk berkumpul untuk mengikuti peraturan yang dia tetapkan. Naam. Maka pilihannya al-qatal ataupun ibadatul awthan wa dzabhi lit-tawaghit. Dibunuh jika menentang, jika mau ikut kepada aturannya maka siap untuk beribadah kepada awthan, patung-patung, dan melakukan sembelihan kepada at-tawaghit. Faminhum man yarghab fil hayat, maka di antara mereka ada yang menginginkan ingin tetap hidup, berarti dia harus ngalah dan mengikuti peraturan Decianus. Wa minhum man ya'ba an yu'bad ghairallah, dan di antara mereka ada yang menolak untuk beribadah kepada selain Allah. Fayuqtal, maka dia harus menghadapi kematian. Falamma ra'a dhalik ahlu syiddati fil imani billah, ketika orang-orang yang kokoh keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala melihat kondisi yang seperti itu, ja'alu yuslimun anfusahum lil adab wal qatal, siap untuk menyerahkan diri-diri mereka untuk diadab, disiksa, wal qatal, siap pula untuk dibunuh. Wa yaqtulun wa yaqta'un thumma yurbit ma qata'a min ajsamihim ala suwaril Madinah, maka mereka pun dibunuh, dipotong-potong, kemudian diikatkan dari potongan tubuh-tubuh mereka di pagar-pagar Madinah, di pojok-pojok Madinah, dan sekaligus di pintu-pintu Madinah, pintu-pintu kota, hatta azumatil fitnah, sampai kemudian semakin besarlah fitnah yang terjadi. Falamma ra'a dzalikal fityah hazanu hazanan syadida, maka ketika pemuda-pemuda tersebut melihat kejadian itu, mereka sungguh mengalami kesedihan yang sangat. Faqamu, maka mereka melakukan, washtaghallu, dan menyibukkan diri, bis salat, was siyam, was sadaqah, wat tasbih, wat du'a. Mereka menyibukkan diri dengan salat, dengan puasa, dengan sadaqah, dengan tasbih kepada Allah, dan juga dengan doa sebagai senjatanya orang-orang yang beriman. Wa kanu min asyrafir rum, pemuda-pemuda tadi adalah orang-orang Romawi yang terpandang. Wa kanu thamania nafar, dan jumlah mereka ada 8 orang. Bakau wa tadarru ila Allah, mereka menangis, mereka memohon dan merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Waja'alu yaqulun, dan mereka ucapkan di dalam doa-doa mereka, Rabbana Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha, Laqad qulna idhan syatata. Yang nanti kita akan sampai pada ayat itu. 6. Itu doa para pemuda tadi. Rabbana wahai Rabb kami, Rabbus samawati wal ard, siapa Rabb kami? Rabb yang memiliki, yang mengatur langit dan bumi. Lan nad'uwa, kami tidak akan meminta atau menyeru, min dunihi, selain Allah, ilaha, Tuhan-Tuhan yang lain. Pernyataan yang tegas ketauhidan mereka. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan meminta, menyeru kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna, jika kami sampai berucap seperti itu, idzan syatata, maka sungguh kami orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tersesat. In abadna ghairah, jika kami beribadah kepada selain Allah. Ini tawassul mereka kepada Allah, menyebut dengan tauhid. Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha, laqad qulna idzan syatata. Barulah mereka sebutkan inti doa tadi. Ikshif an ibadikal mu'minin. Ikshif, bukalah, singkaplah ya Allah, an ibadikal mu'minin, terhadap hamba-hambamu yang beriman ini, hadhil fitnah, tentang fitnah yang terjadi ini. Warfa anhum, dan angkatlah pada mereka, hadhil bala, bencana ini, hatta yu'lanu ibadatak, sampai mereka mengikrarkan ibadah mereka. 6. Demikian doa yang mereka ucapkan. Setelah mereka berdoa seperti itu, fabainahum ala mitli dhalik, wa qad dakhalu fi musallalahum adrakahum asyart. 6. Maka ketika mereka dalam kondisi seperti itu, dan mereka telah masuk di musalla milik mereka, maka didapati mereka dalam keadaan sujud, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Yabkuna wa yatadarra'una ilallah, mereka menangis dan mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Faqalu lahum, maka kata mereka, ma khallafakum an amril malik, apa yang menjadi setelahnya bagi kalian tentang urusan al-malik, urusan raja itu. Maka berangkatlah mereka, kemudian mereka keluar untuk menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan keimanan mereka, agar jangan sampai mereka menjadi korban terbunuh oleh raja diktator, raja bengis yang kejam, Dikyanus. Nah, singkatnya kemudian ditanya, nah, ketika prajurit Dikyanus mendapati mereka, nah, ditanya apa sebab kalian tidak mengikuti, enggan untuk mengikuti apa yang kami minta. Ma mana'akum an tashhadu dzabh li alihatina, apa yang mencegahmu untuk kamu mau menyaksikan sesembelihan untuk Tuhan-Tuhan kami. Allati tu'bad fil ardi wa taj'aluna anfusakum uswah lisadati min ahli madinatikum, yang mana sesembahan yang disembah di muka bumi, dan jadilah kalian nantinya sebagai pimpinan bagi penduduk kota kami. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa pemuda-pemuda tadi ditawarkan sekian kenikmatan-kenikmatan. Baik itu berupa harta, baik itu berupa tahta, baik itu berupa wanita. Tetapi tetap mereka itu menolaknya. Semata-mata mereka mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha mengumpulkan dana di antara mereka, ya, di antara tadi 1-2 orang mulai mempunyai maksud untuk melarikan dan menyelamatkan diri. Nah, lainnya kemudian mendengar, ikut juga ikut andil, kemudian ikut bergabung. Lainnya lagi sampailah berjumlah 7 orang. Terkumpullah dana dari orang tua mereka, kemudian segera mereka berangkat. Nah, maka kata prajurit tadi kepada para pemuda tadi, ikhtaru, pilih oleh kalian, imma an tazbahu li alihatina wa imma an aqtulakum. Engkau mau lakukan penyembelihan untuk Tuhan-Tuhan kami, atau jika tidak, aku akan bunuh kalian. Berkatalah Maksalmenah, yang tertua dari mereka, inna lana ilahan mala'as samawati wal ard azamah. Sungguh kami ini punya ilah, punya sesembahan yang memenuhi langit dan bumi kebesarannya. Lan nad'uwa min dunihi ilahan abada. Kami tidak akan menyeru Tuhan lain selain Allah selama-lamanya. Lahul hamdu wat takbir wat tasbih min anfusina khalisan abada. Baginya Allah segala puji, baginya Allah takbir, tasbih dari diri-diri kami semata-mata ikhlas selama-lamanya. Iyyahu na'bud wa iyyahu nas'al an-najat wal khair. Hanya kepadanya lah Allah kami beribadah, dan hanya kepadanya lah kami meminta keselamatan dan kebaikan. Fa'ammat tawaghit falan na'budaha abadan. Adapun kepada taghut, taghut yang kalian sembah, maka kami tidak akan menyembah selamanya. Fasna' bina ma badalak. Lakukan kepada kami menurut apa yang kamu inginkan. Silakan, kami siap. Demikian perkataan tegas mewakili 7 pemuda tadi, Maksalmenah. 6. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, harabu lailan min Dikyanus. Para pemuda tadi melarikan diri dari Dikyanus malam hari. Maka mereka berjumlah 7 orang. Maka tatkala melewati pengembala yang bersamanya anjing, maka dia pun ingin mengikuti di atas agamanya para pemuda tadi. Demikian pula anjing yang bersamanya pula. Maka dalam kisahnya tadi, anjing tadi berada di luar gua sambil meletakkan 2 hastanya. Berjaga-jaga menyelamatkan pemuda yang ada di dalam gua tadi. 6. Fakharaju minal bilad, minal balad ilal kahfi, wa huwa qaribun minal balad. Maka mereka pun keluar dari kota mereka menuju kahfi yang tidak jauh dari tempat mereka. 6. Berkata Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, kalau dikaitkan dengan tadi, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar, melanjutkan penjelasannya. Falabithu fihi laisa lahum amal. Kalau kita ditanya apa kira-kira yang dikerjakan, dilakukan oleh 7 pemuda tadi di dalam gua sepanjang waktu tadi, 300 ditambah 9 hari. Maka kata beliau, tidaklah mereka menetap di dalamnya, tidak ada amalan kecuali salat, siam, puasa, tasbih, bertasbih, takbir, bertakbir, tahmid, bertahmid, ibtigaan wajhallah. Semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sampai kemudian mereka tertidur. Tertidurnya sekian tahun supaya tidak lengket dengan tanah, Allah bolak-balikkan. Jasad mereka Allah bolak-balikkan. Dan subhanallah, mulut gua tadi terhindarkan dari sorot matahari secara langsung. Tetapi Allah bikin condong ke arah kanan dan Allah bikin condong ke arah kiri sedikit. Demikian kisah secara singkat tentang Ashabul Kahfi. Setidaknya menjadi gambaran buat kita ketika kita meniti membaca ayat-ayat tersebut. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan semakin kita mau mentela'ah terhadap ayat-ayat Allah, Allah berikan kecenderungan hati kita untuk semakin cinta dan takut kepada ayat-ayatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.